Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayo baca doa mohon kemudahan. Baik. Sekarang saya beri 4 contoh. Lihat di tamrin halaman 43. Tamrin yang pertama, sahih matarau khata'an. Betulkan mana yang engkau lihat salah. Sekarang lihat nomor 1, nomor 4. Nomor 1 apa? Lihat aturan untuk mubtada khobar. Ini mubtada khobar. Apa aturannya yang pertama? Marfu dulu. Ya toh, yang kedua? Sejenis, muannas muannas, muzakkar muzakkar. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Jumlah sama ya. Satu satu, dua dua, jama jama. Nah, checklist sudah sama-sama marfu. Ini domir, ini marfu, khalas. Lihat lagi, ini muannas kan, hiya. Sini sudah muannas belum? Berarti tambahkan apa? Tak marbutoh. Gak usah diubah ini tetap aja. Ya, hiya tetap hiya. Tinggal kita tambah. Mendingan tambah daripada ganti. Saya gak suruh nambah istri. Iya toh? Sekarang jumlah sudah sama? Satu? Satu. Kholas. Contoh yang kedua, Maryamu yabuki fil madrasah. Yang nomor 4. Lihat ini. Maryam mubtada enggak? Di depan pokoknya mubtada. Kalau isim di depan pasti mubtada. Apalagi sini ada fiil. Ingat kalau fiil didahului dengan isim, maka isimnya itu mubtada. Fiilnya jadi khobar. Lihat aturannya itu sama juga. Di sini kalau ini marfu, sudah jelas marfu ya. Ini jumlah masalahnya, enggak usah bahas marfunya. Namun karena sini muannas kan? Di sini harus ada tanda muannas. Ya, Buki masih laki-laki atau perempuan? Berarti jadi? Nah, itu saja salahnya. Kemudian yang kedua itu, di latihan kedua ada 10 nomor, cuma disuruh cari mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana naibul fa'il. Contoh kalimatnya ini sering dalam hadis. Al-ma'u, nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Al-ma'u tahurun, la yunajjisu syai'un. Gak usah lihat kalimat selanjutnya. Lihat alma. Alma sebagai apa berarti? Taurun sebagai? Ya wes. Satu lagi. Nomor 9. Mana ini jumlah ismiyah wa fi'liyah? Ismiyah. Jadi kalau mau tentukan mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana naibul fa'il, tentukan dulu jumlahnya jumlah apa. Ini jumlah? Mana mubtada? Aina mubtada? When? Lihat, li ini huruf jer. Kalau kalimatnya huruf jer, tidak boleh jadi mubtada. Sekali lagi ya, kalau ada huruf jer tidak mungkin jadi mub. Ada. Berarti kemungkinannya apa? Ada. Enggak, kemungkinannya jadi apa? Ada. Sudah ini khobar, berarti saya ini mubtada, selesai. Ada yang bertanya, kenapa mubtadanya tidak ada alif lam? Ini pengecualian. Ini mubtadanya wajib di belakang. Kenapa wajib di belakang? Karena ada tidak ada alif lam. Kalimatnya tidak bisa dibalik. Azabunil kafirina enggak bisa. Wajib di belakang. Pembahasannya besok. Jadi ini ciri-cirinya gini, nggih. Kalau temukan ada huruf jer, huruf jer itu tidak boleh jadi mubtada. Ini kaidah itu dicatat bulat-bulat dibulatin. Berarti kalau tidak bisa jadi mubtada berarti jadi khobar. Sudah, berarti sisanya mubtada. Gitu aja. Kalimatnya tadi seperti ini misalnya. Fil baiti rajulun. Mana mubtadanya? Fil baiti boleh jadi mubtada enggak? Jadi apa? Ini mubtadanya. Nah, sekarang terakhir. Ini penutup. Lihat di halaman lompat. Ringkasannya itu di halaman 49. Saya lompat dulu. Khulasatul asma al marfuat. Ringkasan isim-isim yang marfu. Satu, fa'il, ya kan sudah kita pelajari. Dua, naibul fa'il, sudah kita pelajari. Tiga, mubtada, sudah kita pelajari. Empat, khobar, sudah kita pelajari. Lihat lima dan enam. Saya singkat saja. Ismu kana, khobar, gini, alat penasob apa saja alat penasob? An, lan, izan, hatta. Penjazim satu fiil. Lam, lama, alam, alama, lamul amar, lamul juhud. Kok tadi ujian ada yang salah itu? Ini siapa lagi? Kejebak. Lihat. Seperti pada alat penasob, pada bahasan isim ada juga yang menasobkan. Ada yang merofakan, ada yang menasobkan. Contoh misalnya lihat ismu kana dan khobar inna. Lihat ada contoh di situ Allahu Azizun. Asalnya gini kalimatnya. Mana mubtada? Allah. Lafaz jalala Allah. Khobar? Kalau kemasukan kana, kana jadikan seperti ini. Mubtada-nya nanti ini kemasukan kana ya. Mubtada-nya nanti jadi berubah jadi ismu kana. Ini istilahnya. Ismu kana tetap marfu. Berarti jadi apa? Kana Allah wa Allah. Lalu khobarnya ini khobar ini berubah menjadi khobar kana. Khobar kana ini jadi mansub. Dia merubah khobar jadi mansub. Berarti azizun jadi nah. Maka gara-gara kana masuk merubah mubtada tetap marfu, kemudian merubah khobar jadi mansub. Kalimatnya jadi kanallahu azizan. Ini gara-gara kana. Sekarang satu lagi gara-gara inna. Mana yang masuk marfu di sini? Maka ismu kana masuk dalam bahasan marfu yang kita bahas. Kemudian yang kedua. Khobar inna. Sekarang gara-gara inna masuk. Kalau tadi gara-gara kana ya. Jadi kana Allahu azizan. Sekarang inna. Kalimatnya awalnya gini. Allahu alimun. Maaf, sekarang kana tadi artinya ini bisa artinya telah, bisa artinya terus menerus. Atau senantiasa. Jadi kalau ini diartikan kana Allahu azizan, Allah terus menerus maha perkasa. Allah senantiasa maha perkasa. Sekarang ini lihat, masuk inna. Inna artinya sesungguhnya. Nah, kalau kemasukan inna, mana di sini mubtadanya? Allah. Alim sebagai khobar. Kalau inna masuk, maka mubtadanya yang marfu ini menjadi mansub. Kemudian khobarnya menjadi marfu. Ini ketika masuk inna. Sama juga kalau kemasukan anna. Sama, cuma beda harokat. Karena anna itu saudaranya inna. Friend. Ya. Maka kalau jadi mansub jadi apa? Kalau inna masuk? Innallaha alim. Jadi yang marfu yang mana di sini? Khobar. Nah, isimnya nanti ini mubtada-nya berubah jadi isim inna. Khobarnya berubah jadi khobar inna. Kalau tadi mubtadanya, ini mubtada ya, maaf, ini mubtada berubah jadi isim kana. Khobarnya berubah jadi khobar kana. Jadi mana yang marfu? Isim kananya marfu, khobar inanya marfu. Berarti kesimpulannya, nah, pembahasan lengkapnya to be continue. Insyaallah. Marfu selesai. Sederhananya kayak gini. Sesi ke-38 tadi. Besok ujian. Ujiannya sampai ini. Open book. Open book, open kepala, open pikiran, open hati. Mau pakai HP terserah, mau tanya Google juga terserah. Saya pernah ujian suruh buka buku, buka Google juga enggak apa-apa. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah 38 pertemuan.